Ahlan wa sahlan, kembali berkumpul di pemukiman gerbang akhirat ini, pemukiman akhir zaman, bersama dengan kita hamba-hamba Allah yang fuqara ilallah ta'ala. Ahlan wa sahlan. Selamat menempuh perjalanan ke kampung halaman masing-masing, dan masih ada 1-2 yang belum kembali ke tengah-tengah komunitas kita. Doakan lancar urusan mereka, mudah segala kesulitannya, dan kembali bergabung dan berkumpul dalam keadaan iman dan takwa untuk sama-sama mengibadahi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bidang pekerjaan kita masing-masing. Baik, saya memberikan sebuah ilustrasi. Insyaallah ilustrasi ini akan saya kunci nanti dengan ayat Allah yang tadi kita baca. Yang waktu itu tadi dalam bacaan saya tarahum jami'a, kemudian diluruskan dengan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Baik. Jadi ada begini, ini bangkai. Bangkai. Perhatikan, bangkai itu hanya satu onggok. Hanya satu tumpuk. Bangkai. Di sekeliling bangkai itu adalah serigala-serigala kelaparan. Anjing-anjing kelaparan. Apa yang biasanya antum saksikan pada anjing-anjing yang sedang lapar ini, sementara ada bangkai satu tumpuk. Anggaplah bangkai ini adalah bangkai seekor rusa. Sudah mati membusuk. Sementara ada belasan atau mungkin puluhan serigala-serigala lapar, anjing-anjing liar yang kelaparan. Apa yang bisa antum prediksi yang akan terjadi? Jawab. Saksikan seluruh acara-acara TV. Saksikan seluruh video-video tentang flora and fauna. Buka YouTube. Lihat yang terjadi. Binatang-binatang kelaparan itu akan saling berebutan sambil menggigit ke sana kemari. Melumpuhkan ke sana kemari. Dia ingin seorang diri mendapatkannya. Inilah bangkai yang dikerubungi oleh binatang-binatang yang kelaparan. Hewan-hewan hina yang kelaparan. Dunia adalah bangkai, kata Rasulullah SAW. Maka siapa yang fokusnya adalah dunia, pasti dia akan bersikut-sikutan. Pasti dia akan berkompetisi secara tidak sehat demi mendapatkan dunia. Kalau tujuannya adalah dunia, maka tujuannya adalah bangkai. Dan siapapun yang mengarah kepada bangkai, dia tidak lebih daripada makhluk-makhluk bangkai. Makhluk-makhluk bangkai, ya anjing, ya ulat, ya belatung, lalat, dan sebagainya. Makhluk-makhluk rendahan semua. Ini satu. Di satu sisi yang lain, kita cerita tentang manusia yang memperebutkan sebuah posisi dan jabatan yang tinggi. Berebutan untuk bisa mendapatkan, siapa yang paling bisa mendapatkan posisi menjadi seorang mahasiswa di Trisakti umpamanya. Peluang untuk masuk ke Trisakti bisa diisi oleh siapapun, asal dia lulus dalam saringan. Nah, orang-orang yang lulus dalam saringan ini tentu saja bukan orang sembarangan. Dari SD dia sudah mengungguli kawan-kawannya. Tak, SMP dia juga menguasai pelajaran dengan baik, lalu lulus dengan nilai yang baik. SMA juga demikian, dia kalah kawan-kawannya. Sehingga kalau dulu bahasa kami NEM, nilai Epta Murni. Kalau sekarang apa namanya? Dia mendapatkan nilai akhir, nilai di ijazahnya itu dengan nilai yang tertinggi. Apakah dia yang terunggulnya nanti di bidang matematika, kimia, fisika, atau apalah namanya. Kemudian saat dia berkompetisi masuk ke Universitas Indonesia atau Universitas Trisakti atau ke Universitas Teknologi Bandung umpamanya, masuk dia. Untuk apa? Karena rata-rata pemahaman orang yang masuk universitas sana, jebolan sana, peluang kerjanya lebih besar untuk diterima di mana-mana. Kan biasanya begitu. Lulusan ITB, lulusan UI, lulusan apalagi kalau bisa tembus ke Harvard University, ya, Oxford University, ya, Sydney University dan sebagainya. Masya Allah, makin keren, makin bonafit. Yang mereka inginkan terakhir adalah mereka dapat title dan ijazah. Dengan title ijazah itu mereka dapat kerja. Kerjanya itu tentu saja bukan kerja orang-orang biasa, level-level tinggi itu, perusahaan mewah yang akan menampung mereka. Kalaupun masuk ke PNS, pasti posisinya langsung posisi tinggi dengan gaji yang tinggi dan masa depannya terjamin, ibaratnya begitu. Nah, kalau seandainya posisi yang kedua dengan yang pertama, pertama bangkai, cuma satu yang diperebutkan. Sementara yang ini diperebutkan, siapapun bisa mendapatkannya asal dia layak. Kan begitu kan, asal dia layak. Sekarang, yang diinginkan oleh orang pihak ini adalah masa depan yang terjamin. Sementara yang diinginkan oleh ini hanyalah masa depan singkat, itu kenyang saat itu saja. Walaupun dia harus membunuh-bunuhan dengan orang sebelahnya. Ini adalah perbandingan pemburu dunia dengan pemburu akhirat, surga. Pemburu surga, tujuan tertingginya itu adalah akhirat, bukan dunia. Maka orang beriman tidak akan pernah gara-gara dunia mereka, karena itu bukan target mereka. Tapi target mereka itu adalah akhirat. Lihat, seorang pelajar yang berkompetisi untuk bisa masuk ke Al-Azhar University, masa-masa kami dulu, itu kompetisinya tuh dari awal tuh mereka sudah kompetisi sehat. Masing-masing mereka mengandalkan dirinya, belajar bahasa Arab yang benar daripada kawan-kawannya, mentahfiz Al-Quran yang benar karena mereka ingin diterima, ingin lulus, ya. Kemudian mereka benar-benar pasang cita-cita yang benar. Pada akhirnya dari 45 orang murid, hanya 5 atau 6 orang atau 3-4 orang yang terkirim ke sana. Sampai di sana belum tentu pula dia lulus. Ada yang 6 tahun baru tamat, ada yang 2 tahun dia sudah enggak kuat lagi pulang, ada yang 3 tahun dia mafsul. Mafsul itu namanya adalah dipecat, istilahnya kan, di DO dari universitas. Nah, ada yang sampai tamat pas 4 tahun tapi hanya dengan nilai makbul. Makbul itu nilai terendah itu. Iya kan? Makbul bisyurut pula lagi, sedih kali. Diterima tapi dengan syarat, lulus dengan bersyarat. Tapi ada nilainya jayid. Ada nilainya jayid jiddan, ada yang nilainya mumtaz, ada yang nilainya mumtaz bisyarfil awal, Masya Allah. Jadi ada kelas-kelas orang itu. Kalau mumtaz saja itu sudah diterima dia lanjutan ke S2 baik di Al-Azhar sini itu di mana. Habis itu kalau dia sudah sampai dia mendapatkan gelar doktor, ya. Orang-orang macam itu kalau pulang, berebutan orang menyambutnya, ya. Istilahnya masa depannya terjamin. Para orang tua harap-harap ini jadi menantu saya. Kan begitu kan? Universitas pun berharap-harap ini jadi dekan saya, jadi rektor di universitas saya. Jadi memang dapat posisi lah dia. Demikian persaingannya itu sehat. Kenapa sehat? Karena masing-masing mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan peluang untuk diterima di Al-Azhar atau di Universitas Indonesia atau di Universitas Trisakti. Jadi diandalkan dirinya sendiri. Dia tidak akan sikut-sikutan dengan yang lain. Kalau dia mau diterima harus hebat matematikanya, ya kan? Kalau dia diterima harus hebat bahasa Inggrisnya. Kalau dia mau terima nanti ijazahnya harus IP-nya sekian, sekian. Jadi dia bersaing dengan dirinya sendiri, ya. Dalam rangka agar dia diterima. Jadi dia tidak akan peduli dengan orang kiri kanannya. Pokoknya saya diterima dengan cara yang benar. Ya, jadi persaingannya itu benar-benar persaingan untuk membangkitkan dirinya sendiri. Beda dengan yang tadi, persaingannya merupakan satu bangkai yang akhirnya kalau dia mengalang-alang di situ, maka dia tidak akan dapat. Kalau ini tidak, kalau ini dipastikan dia dapat asal dia bersungguh-sungguh tanpa harus menjatuhkan dengan yang lain. Nah, sekarang mari kita lihat perbandingan. Kita lihat perbandingan. Kenapa Rasulullah itu, kenapa Allah dalam Al-Quran tadi, surat apa yang saya baca dalam sholat? Allah berfirman, لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Kau kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka شتى, pecah-pecah. Hati mereka itu bermusuhan. Kenapa? Masing-masing mereka punya target satu bangkai, yaitu dunia ini saja yang dekat ini di depan mata mereka nampak itu adalah bangkai itu. Namanya bangkai, hati mereka itu pasti tidak akan ingin berbagi. Tidak ingin berbagi. Ibarat satu orang perempuan, demi mendapatkan perempuan yang cantik itu, mereka akan mau saling bunuh-bunuhan. Ada emas satu onggok. Ada emas satu onggok. Perhatikan kisah yang sangat terkenal, di mana beberapa penyamun mendapatkan emas. Lalu penyamun itu mati sesama mereka, saling berbunuh-bunuhan demi mendapatkan emas itu. Akhirnya emas itu tidak jatuh ke tangan salah seorang antara mereka. Seluruhnya mati. Ya. Ini persaingan yang sangat jahat dan kotor sekali kalau sebatas dunia. Nah, siapapun orang-orang yang tidak beriman di muka bumi ini, dipastikan hati mereka dalam keadaan pecah-pecah demi memperebutkan dunia. Indonesia ini persis seperti itu. Siapa saja yang tujuannya adalah jabatan, siapa saja yang tujuannya adalah kedudukan, posisi, maka dia akan saling jatuh menjatuhkan dengan orang yang lain. Enggak peduli ini ikhwan saya, ini ikhwan, enggak ada cerita. Partainya lebih besar baginya daripada apapun saja, bahkan lebih daripada agama ini, ya. Bahkan agama pun akan injak-injaknya demi mengusung partainya. Enggak peduli dia kasus al-wala wal bara itu dah enggak peduli, ya. Apa letak-letak yang harus dia posisikan dalam dinnya, mokif, prinsip-prinsipnya bagaimana, enggak peduli. Pokoknya didapatkan, menang partainya. Pokoknya didapatkan, dapat dia jabatan, posisi, di anggota dewan, di legislatif, segala macamnya. Lihatlah akhirnya, gencet-menggencet, jatuh-menjatuhkan, hina-menghinakan, dengan apapun cara. Ini perbedaannya ya. Dan dipastikan mereka itu gontok-gontokan. Nah sekarang yang paling mereka takutkan apa? Yang paling mereka takutkan muncul pemegang amanah yang sebenarnya. Yang dalam Al-Quran mereka yang berhak memegang amanah. Orang-orang beriman. Ketika orang-orang beriman terjun kembali, ingin mengambil posisi ini karena Allah mewajibkan, disadarkan oleh para warasatul anbiya, mereka muncul. Nah, orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan dunia ini, merasa kepentingannya terancam dan terganggu. Akhirnya mereka pura-pura kompak untuk menghadapi orang-orang beriman yang akan mengambil kembali amanah dari Allah ini. Maka mereka keroyok rame-rame. Semoga saja orang beriman ini tidak mengalah, karena Allah menjamin dalam Al-Quran, intansurullaha yansurkum. Aku bersama kalian, aku akan tolong kalian, karena kalian berniat ingin menolong agama aku. Maka insya Allah kalau orang beriman yang menang, ini orang-orang yang rakus-rakus ini enggak akan diberikan posisi. Sebab kata Rasulullah, jangan berikan jabatan kepada orang yang menginginkannya. Ya kan? Jangan berikan jabatan kepada orang yang rakus ingin mendapatkan, jangan berikan, karena ini bahaya buat mereka. Tapi berikanlah jabatan kepada orang yang mengelakkan muka dari jabatan, kepada orang yang menggeleng, berikan jabatan kepadanya, minta dia agar dia memimpin, karena mereka-mereka lah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi orang-orang kafir itu atau musuh-musuh Allah itu atau orang Islam tapi pemburu dunia itu, mereka saling gontok-gontokan. Allahu Akbar. Sekarang kita sudah mulai melihat. Kita sudah mulai melihat. Gimana? Wa qulubuhum syatta, itu Allah kasih tunjuk. Di TV saja nampak. Ini sudah mulai menjatuhkan ini. Ini menyerang yang ini. Ini mengatakan, sudah mulai sama mereka. Baik di level Eropa, di level Afrika, di level Asia Tengah, Asia Tenggara, ataupun di level Indonesia. Ya. La haula wala quwata illa billah. Dan Allah akan kasih tunjuk terus kepada kita sampai mereka saling jatuh menjatuhkan dengan diri mereka sendiri. Taib, kita ambil kembali di sinilah Rasulullah itu khawatir, kata Rasul. Bukan yang aku khawatirkan pada kalian itu kemiskinan. Maaf. Bukan yang aku khawatirkan pada kalian itu kemiskinan ya. Tapi yang aku khawatirkan pada kalian adalah kalian diberi oleh Allah bangkai dunia. Berduit kalian sedikit, punya wilayah kalian sedikit, punya kekuasaan kalian sedikit, maka kalian akan mulai pecah-pecah sesama kalian. Kalian akan mulai jatuh menjatuhkan sesama kalian. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Ketika kita sedang sama-sama miskin, biasanya kita bisa kompak. Ketika kita sedang sama-sama susah, lawan nampak nih ha. Nah, biasanya kita bisa diajak kompak. Tapi ketika urut ternyata pihak lawan memberi iming-iming kepada kita, ada dunia dijanjikannya. Saat itu mulai pecah-pecah. Lihat aja sekarang. Bagaimana teganya yang dulu kelihatannya kompak karena tujuannya bukan akhirat, tapi tujuannya adalah dunia. Saat dia melihat dunia nampak-nampaknya ada di seberang sana, dan seberang sana itu kayak buka-bukaan pintu, tega dia meninggalkan. Tega dia mengkhianati kesepakatan. Tega dia menghinakan persaudaraan dan melepaskan diri dari tali perjuangan. Tega. Ini jelas nih, pemburu-pemburu bangkai ini semuanya. Jelas ini pemburu-pemburu bangkai. Mereka tidak lebih mulia daripada anjing. daripada serigala kelaparan, daripada ulat belatung, daripada lalat, daripada kuman dan bakteri. Tidak lebih mulia daripada itu. Orang-orang yang tega melepaskan tali-tali perjuangan demi jabatan yang kayaknya diingin sedang dilambai-lambaikan. Ya, na'udzubika ya Allah, berlindung kami kepada Engkau ya Allah. Maka benar kata Rasulullah, dan Rasulullah selalu benar bila berkata, siapa yang mengejar akhirat, Allah jadikan untuknya dunia, Allah jinakkan baginya dunia, Allah taklukkan untuknya dunia. Tapi siapa yang mengejar dunia, dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya saja, dan dia tidak akan mendapatkan akhirat. Dia tidak akan mendapatkan akhirat. Ma'adzanallah. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semoga kita istiqomah. Kalau tujuan kita bukan dunia, insya Allah kita menganggap dunia ini begitu kecil. Tujuan tertinggi kita bukanlah untuk menjadi presiden, untuk mengangkat siapa calon yang kita inginkan agar dia duduk sebagai penguasa, ya, lalu memenangkan partai kita. Bukan itu tujuan tertinggi kita. Tujuan tertinggi kita adalah untuk menegakkan agama Allah, menegakkan keadilan. Dan tidak ada keadilan kecuali agama Allah di atasnya, baru keadilan wujud. Tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran kecuali hanyalah dalam agama Allah. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Yang benar itu hanyalah dari Allah Rabbmu, jangan kamu termasuk orang ragu-ragu. Jadi, kebenaran itu bukan partai kita, kebenaran itu bukanlah pilihan kita, bukanlah paslon ini, paslon itu, bukan itu yang kebenaran. Kebenaran itu adalah Islam ini. Kebenaran itu adalah dinullah ini. Itulah kebenaran yang akan kita perjuangkan. Kita perjuangkan Islam, kita perjuangkan agama Allah, kita memperjuangkan sampai tegak Islam ini. Ketika Islam ini tegak, ini yang diperintahkan Allah. An aqimuddin wala tatafarraqu. Tegakkan agama Allah ini dan kamu jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Tegakkan agama Allah bersama-sama. Jadi, apalah guna calon yang kita pilih, yang kita gadang-gadang sebagai yang akan menyuarakan kepentingan umat Islam, ternyata calon itu naik, lalu Islam gitu-gitu aja, maka nggak ada hebatnya nih. Kalau Islam gitu-gitu saja. Sementara yang kita inginkan itu calon yang kita pilih ini dia bela Islam, dia menangkan Islam. Kalau begitu, saran saya jangan lagi milih-milih orang lah. Kenapa begitu? Kalau kita mau kita langsung yang kayak Nabi Yusuf lah, Nabi Yusuf masukkan dirinya ke dalam kancah politik. Tapi Nabi Yusuf tahu kapasitasnya, tahu tekadnya, tahu janjinya, tahu ilmunya. Padahal siapa minta jabatan, dia akan diletakkan dalam kehinaan. Tapi dalam kondisi sekarang, kalau kita orang-orang Islam mengelak daripada jabatan dan posisi, maka bahayalah. Karena jabatan dan posisi yang akan menentukan hitam atau putih perjalanan kita ini adalah orang-orang fasik, orang-orang mujrim, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang zalim. Mereka yang akan pegang keputusan. Di mana kita akhirnya ibarat menyerahkan leher-leher kita ke tangan kepada mereka. Berbahaya sekali. Demikian, semoga bermanfaat. Istiqomahlah, jadikanlah akhirat sebagai matlamat tertinggi kita, surga sebagai tujuan yang kita perebutkan bersama-sama. Lah, kalau surga yang diperebutkan, emang akan ada enggak kira-kira orang-orang ini akan siku-sikutan? Surga itu begitu luas dan lapang, enggak akan perlu kita untuk berebutan. Sehingga saya harus membunuh sana, menjatuhkan sini, enggak mungkin. Orang-orang beriman itu dia bangga, dia senang. Alhamdulillah kawan saya tahajud dia. Alhamdulillah ini sudah hafiz 30 juz. Alhamdulillah ini bukan hanya hafiz Quran, tapi dia juga hafiz kutubut tis'ah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Senang dia kena. Kenapa? Karena akan makin banyak tetangga-tetangganya nanti di dalam surga. Beda dengan orang yang mengharapkan jabatan, posisi. Menteri BUMN, hanya satu orang cuma orangnya. Menteri apa? Pendidikan hanya satu orang. Sehingga untuk dapatkan menteri ini dia harus menjatuhkan yang lain. Untuk dapatkan posisi apalagi presiden, ya, semuanya akan melakukan apapun demi mendapatkan satu yang diperbukakan. Kalau surga enggak, ya, dia senang malah banyak tetangga saya. Banyak siapa? Kalau perlu dia, jangan lalai. Ayo jadi teman saya di surga. Ya, dia bahkan ingin bangunkan yang lain. Dia ingin ajak yang lain agar yang lain juga mempersiapkan diri dan melakukan apapun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Begitu, sehat betul persaingannya. Ya. Barakallahu fikum, barakallahu fina jami'an. Hayyanallahu iyyakum wa taqabbalallahu minna minkum. Silakan beraktivitas kembali. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.